Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan kajian kita, ada faedah ilmiah yang para ulama semenjak dahulu kala menasehatkan kepada kita, pada setiap talibul ilm yang menuntut ilmu, belajar ilmu, dan itu banyak kita lalaikan, di mana mereka sebutkan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu buruan. Ini bagaikan binatang yang diburu. Seperti layaknya kamu pemburu di hutan memburu rusa atau apa yang semisalnya. Dan menulis, mencatat itu sebagai tali yang menjebak dan mengikat buruanmu. Oleh karena itu, ikatlah buruanmu ini dengan tali yang kuat. Menali pun bukan sembarang tali, tetapi dengan tali yang kuat, yang dipastikan dengan itu tidak sia-sia berburumu. Kalau enggak kuat bisa putus, dibawa lari oleh buruan tersebut, hilang sia-sia. Kalau itu berburu, begitu pula dalam ilmu. Kalau tidak kamu catat, kalau ilmu itu tidak kamu tulis, akan hilang darimu, lepas. Sehingga sia-sia dan percuma kamu mempelajari ilmu. Enggak kamu ikat, enggak kamu jebak ilmu tersebut, kamu biarkan lepas. Makanya disebutkan oleh penyair, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqa. Nah, termasuk kebodohan kalau kamu berburu rusa, maumu berburu menangkap dia, tapi kamu biarkan dia lepas lari ke sana kemari. Ya, enggak ada faedahnya, percuma. Begitulah manfaat daripada mencatat dan menulis ilmu. Banyak orang yang belajar menuntut terhadap ilmu, tetapi tidak mencatatnya, tidak dia tulis. Sehingga berlalu hari demi hari, masa demi masa, ilmu demi ilmu. Setelah sekian waktu, dia akan mendapati dirinya enggak ada penambahan keilmuan, tidak bertambah kosa kata dan perbendaraan ilmu yang ada padanya, karena tidak dia ikat memang, nggak dia catat, dia selepas begitu saja, yang diistilahkan orang jiping, ngaji kuping, pulang tidak ada bedanya sebagaimana dia datang. Dan itu sia-sia, kamu sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, tapi tersia-siakan karena tidak dicatat. Dulu di zaman para muhaddithin, para perawi hadith, mereka yang dalam keadaan kuat-kuat hafalannya saja, mereka katakan al-hifd khawan, hafalan itu berkhianat. Artinya saat ini kamu hafal, saat ini, sekarang ini kamu ingat, Tapi 1, 2, 3 hari, seminggu, sebulan, hilang dari kamu. Kayaknya pernah dengar masalah ini. Pernah, tapi apa itu, wallahu alam. Hilang, lepas buruanmu. Karena kamu enggak mengikatnya, tidak kamu jebak. Ilmu itu seperti buruan. Ya begitulah, kalau enggak kamu jebak, dia lepas. Tidak kamu ikat. Siapa yang salah? Si pemburu. Ya, ini dalam hal ini orang yang belajar ilmu. Maka harus dengan catatan, harus ditulis hadis ini, faedahnya begini, penjelasan ulama begini. Begitu sifat dan perbuatan orang-orang yang menuntut ilmu, megang kitab, nulis, mencatat, sehingga tidak hanya mendengar begitu saja. Percayalah, akan sia-sia hafalanmu. Apa yang kamu pelajari akan hilang. Kata Imam Ahmad atau yang lainnya juga, Yahya bin Ma'in, maaf, beliau katakan, tidak ada yang lebih hafal dariku kecuali Ahmad ibn Hanbal. Fa innahu yaktub wa la aktub. Karena Ahmad mencatat dan aku tidak mencatat. Yang mencatat enggak akan hilang. Tertulis ilmu itu, tersimpan di daftarmu, di kitabmu. Sewaktu-waktu kamu ingin murojaah, ingin mengkaji ulang, bisa kamu lihat. Al-Muhim itu yang ulama semenjak dulu nasihatkan. Al-ilmu soidun, ilmu itu buruan. Wal-kitabah qaiduhu, dan menulis itu jebakannya. Sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Kembali kepada bab dalam Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullahu ta'ala, dalam Salatul Idain, Salat Id Fitri dan Idul Adha, beliau bawakan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qala Rasulullah sallam, al-fitr yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudhahin nas. Rawahu Tirmidzi. Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallam bersabda, fitr, yani Idul Fitri, di hari orang merayakan Idul Fitri. Adha, Idul Adha, di hari orang merayakan Idul Adha. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dalam Jami'nya. Di dalam hadis, ketika Rasulullah katakan al-fitr yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas, maka kalau dengan mansubnya yaum, yauma, khabarnya mahdhuf, artinya takdir mahdhuf, kainu yaum. Atau bisa pula yaumu dengan marfu, yuftirun nas, yaumu yudhahin nas. Dengan demikian, yaum sebagai khobar. Dzaraf dalam hadis, karena yaum dzaraf, dzarful zaman, terkait waktu, di hari orang merayakan Idul Fitri, di hari orang merayakan Idul Adha, yang dikehendaki bisa Id itu sendiri, ini lebarannya, perayaannya, berarti bukan kejadian lebaran yang bisa dikatakan sah amalan lebaran tersebut di hari tersebut. Dalam perkara ini, ketika Rasulullah sebutkan khabar yauma yuftirun nas, yaum sebagai khabar berarti al-fitr kainun yauma yuftirun nas, kejadian fitri atau fitri yang teranggap di hari orang merayakan Idul Fitri. Adha, Idul Adha teranggap di hari ketika orang merayakan Idul Adha. Taib. Ketika Rasul katakan annas, orang, dari orang merayakan Idul Fitri, di hari orang merayakan Idul Adha, siapa orang yang dimaksud? Ini umum lafadznya, tetapi yang dikehendaki khusus. Memang lafadznya umum, orang, manusia, seakan siapa saja, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Tetapi yang dimaksud kaum mukminin yang ahlul ittiba, yang diketahui mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini keluar dari arti orang, manusia dalam hadis ini, kufar, enggak teranggap mereka. Mau mereka sama, mau mereka menyelisih, enggak ada hitungannya. Begitu pula ahlul bid'ah yang menyalahi sunnah Rasul SAW, tidak ada hitungannya, mereka enggak teranggap. Mereka mau sama, mau menyelisih, bukan menjadi pacuan dan tidak menjadi rujukan dalam hal ini. Di dalam hadis al-fitru yauma yuftirun nas, apakah yang dikehendaki hukumnya di sisi Allah bahwa Idul Fitri itu di hari mukminin ahlul ittiba yang mentaati sunnah merayakan Idul Fitri itu walaupun mereka salah, walaupun mukminin tadi dalam keadaan salah dalam menetapkan atau merayakan Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi hukumnya di sisi Allah itulah Idul Fitri, itulah Idul Adha. Ini makna pertama. Ataukah makna yang kedua bahwa Idul Fitri wajib bagi setiap muslim ketika dia mendapati orang, ini mukminin tadi alul tiba, telah merayakan Idul Fitri. Kalau terkait Idul Fitri berarti tidak boleh dia puasa di hari itu. Sudah tidak teranggap Ramadan, haram baginya puasa, wajib dia untuk batal dan berlebaran di hari itu, di hari orang kaum mukminin ahlul ittiba merayakan itu sebagai Idul Fitri. Begitu pula Idul Adha. Perbedaan di antara kedua makna ini berarti makna yang pertama, jika kita mendapati muslimin telah fitr, telah merayakan Idul Fitri, maka itulah Idul Fitri yang benar di sisi Allah. Itulah Idul Fitri, Lebaran Fitri, walaupun mereka salah. Mungkin Syawal belum masuk di hari itu, keliru, salah, bisa saja. Tapi di sisi Allah itulah Idul Fitri, karena mereka merayakan di hari itu. mukminin. Sehingga kesalahan mereka dalam hal ini tidak memadorotkan mereka. Mereka tidak berdosa. Karena serempak dan bersama mereka merayakan Idul Fitri tersebut. Walaupun salah dalam penentuannya. Begitu pula Idul Adha. Di sisi Allah itulah Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Walaupun ternyata misalnya keliru. Padahal itu masih tanggal 9 Dzulhijjah misalnya. Mereka tidak dosa dan tidak memadorotkan mereka. Atau terlewat harinya. Ternyata yang mereka rayakan itu 11 Dzulhijjah. Sudah lewat waktunya. Juga sama, tidak memadorotkan mereka. Mereka tidak dosa karena kesalahannya dalam penentuan Idul Adha. Begitulah jika penentuan hari besar ini syiar, syiar penting bagi muslimin, Idul Fitri, Idul Adha, mengikuti apa yang dilakukan oleh mukminin ahlul ittiba. Dengan demikian, kalau itu Idul Adha karena terkait haji, tidak memadorotkan mereka wukufnya di Arafah. Kalau ternyata itu keliru karena misalnya tanggal 10 yang diyakini sebagai tanggal 10 sebagai Idul Adha, ternyata itu tanggal 9, maka wukufnya tanggal 8. Gak usah bingung, gak usah kemudian mereka kata, waduh gimana Arafahnya kemarin, berarti batal haji kita. Karena ternyata kita wukuf tanggal 8 Dzulhijjah. Kita katakan tidak, tidak batal hajimu, tidak madharat, gak masalah. Karena kamu mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasul. Orang pada merayakan itu sebagai Idul Adha, kamu pun bersama mereka. Ini makna yang pertama. Kembali kepada makna yang kedua, bahwa mukminin jika mereka iftar di hari tersebut sebagai satu Syawal, enggak puasa, maka yang wajib atas setiap muslim yang lain harus fitr. Fitr itu artinya berbuka. Karena hari itu enggak boleh mereka puasa, sudah tidak teranggap Ramadan. Maka yang lain pun berkewajiban untuk fitr, tidak boleh berpuasa. Begitu pula adha, tidak boleh yang lain untuk puasa di hari itu, puasa Arafah misalnya 9 Dzulhijjah, dan di hari itu sah mereka untuk menyembelih kurbannya, udhiyahnya, walaupun itu berbeda dengan anggapan dia, walaupun itu berbeda dengan keyakinannya. Mungkin dia mengira ini menurut perhitungan saya, menurut anggapan saya, ini masih 30 Ramadan, ini belum satu Syawal, ada apa mereka merayakan Idul Fitri? Enggak, aku tetap puasa hari ini. Salah sikap seperti itu. Kamu enggak boleh sudah puasa hari itu. Karena mukminin sudah merayakan sebagai Idul Fitri. Atau terkait Idul Adha, ini masih tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut aku, bagiku ini hitungannya masih 9. Ada apa mereka merayakan Idul Adha hari ini? Enggak, aku masih puasa Arafah di hari ini. Membiarkan mukminin merayakan Idul Adha. Enggak, salah. Kamu harus ikuti mukminin ahlul ittiba. Ketika mereka merayakan itu sebagai adha, maka itu pun idul adha bagimu. Ketika mereka merayakan syawal, satu syawal, maka itu satu syawal bagimu. Kamu harus serupa dengan mereka. Dengan dua makna ini, kedua makna ini benar kedua-duanya. Makanya fuqaha katakan, terkait makna yang pertama, kalau orang salah sehingga wukufnya tanggal 8 Dzulhijjah misalnya, padahal wukuf harus tanggal 9, tapi karena salah, karena keliru mengikuti mukminin, maka tidak memadorotkan mereka, hajinya sah, tidak masalah. Begitu pula fitri, kalau ternyata itu belum masuk Syawal, ternyata itu tanggal 30 Ramadan kenyataannya misalnya, maka tidak madorot, tidak memadorotkan mereka ketika mereka berbuka dan berlebaran satu Syawal Idul Fitri di hari itu. Kapan itu diketahuinya? Diketahui biasanya di tengah bulan. Di tengah bulan, misalnya tanggal 14, 15 bulannya sempurna purnama Badr, berarti itu tanggal 14 atau malam 15. Dihitung mundur ke belakang, loh benar, berarti kemarin itu masih 30 Ramadan ketika kita merayakan satu Syawal. Keliru saat itu, diketahui keliru. Ada masalah? Gak ada masalah. Dalam syariat tidak bermasalah. Puasamu benar Ramadan, idmu pun benar, tidak salah dalam pandangan syariat. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-fitr yauma yuftirun nas wal-adha yauma yudhahin nas, kata Imam Suyuti, dan beliau ulama besar dalam madhab Syafi'i, dikuatkan pula oleh Hayat As-Sindi dari ulama muhaddithin rahimahullah, bahwa permasalahan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahmatullah alaih, yang dikehendaki, yang dimaksud dengan orang di sini dalam hadis annas, manusia, ketika mereka bersama berjamaah serempak merayakan Idul Fitri, Idul Adha bersama pemerintahnya. Bersama pemerintahnya yang berkuasa. Itu yang dimaksud hadis. Karena di masa Rasul SAW, siapa annas di situ? Para sahabat. Merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha bersama siapa? Imamnya, bersama pemimpinnya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kemudian di masa-masa berikutnya, khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para khulafa-khulafa umara, para pemimpin pemerintah setelah mereka. Itu yang dimaksud. Selain daripada itu, memang ini menjadi salah satu tanda yang membedakan ahlus sunnah yang benar-benar ahlus sunnah dengan yang selainnya. Ahlus sunnah yang mengikuti sunnah rasulnya dalam hal ini memasrahkan, mengembalikannya kepada pemerintahnya, taat kepada mereka sebagai waliul amr yang mengurus dan mengatur kemaslahatan dan ibadah syiar-syiar kaum muslimin. Karena ini perkara besar, mereka rayakan Idul Fitri, mereka rayakan Idul Adha, syiar besar. Maka yang berhak, berwenang untuk menentukan itu hanya pemerintah. Dengan itu umat itu serempak di bawah bendera mereka, di bawah ketaatan kepada pemimpinnya. Sama, mereka tentukan bahwa besok Rabu tanggal 1 Syawal, besok Rabu tanggal 10 Dzulhijjah, maka sudah hari itu Syawal bagi mereka, Idul Fitri. Maka besok adalah Idul Adha bagi mereka. Ketika itu telah ditentukan, gak boleh kamu puasa Ramadan, padahal pemerintah sudah menentukan itu 1 Syawal. Gak boleh kamu mundur dari ketentuan pemerintah. Pemerintah menentukan itu 1 Syawal, kamu menganggaplah ini masih 30 Ramadan, besok masih puasa. Atau sebaliknya, kamu mendahului pemerintah sehingga pemerintah mengatakan 1 Syawal besok misalnya tanggal 20, kamu mengatakan lah 1 Syawal lusanya tanggal 21, besok kita masih puasa. Mendahului atau mundur dari ketetapan pemerintah tidak boleh. Makanya Rasul katakan al-fitr yauma yuftirun nas. Idul Fitri hakikatnya hukumnya di sisi Allah yang benar adalah ketika orang merayakannya bersama pemerintahnya, mukminin, ahlul ittiba. Bagaimana pemerintah itu menentukannya? Kalaupun bahkan kata Syekhul Islam, pemerintah menentukan 1 Syawal jatuh besok, sedang isbat ini itu diberitakan besok Rabu jatuh 1 Syawal bagi kaum muslimin lebaran Idul Fitri, kamu person pribadi atau mungkin kelompok golongan tertentu bikin ru'ya sendiri, kamu ke Tanjung Kodok wa ila kemana, kamu melihat gak kelihatan itu hilal Syawal. Kalaupun misalnya kamu sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini yang berwenang, Depak, Pak, kami tim dari kelompok ini, dari ormas ini ke Tanjung Kodok atau apa tempatnya di pantai ini pada jam sekian-sekian, kami tidak melihat hilal Syawal, maka besok masih Ramadan, tinggal 30 Ramadan. Persaksianmu ditolak, padahal kamu betul-betul melihat, gak ada. Persaksianmu ditolak oleh pemerintah, apa langkah yang kamu harus lakukan? Wajib ikuti pemerintah, taati pemerintah. Ternyata pemerintah salah seperti hadis, gak masalah, kamu tidak dosa ketika esok kamu berlebaran bersama pemerintah, bersama muslimin. Kamu gak keliru, langkahmu benar, karena kamu lakukan semua itu dengan bimbingan sunnah. Kalaupun itu keliru, ya tanggungan mereka sebagai pemimpin yang diberi amanat oleh Allah memimpin kaum muslimin, itu ada di pundak mereka. Salah, dosa mereka. Kita melakukan ini mentaati mereka dengan perintah sunnah, dengan ajaran Rasul SAW. Biar itu ditanggung mereka, kalaupun salah, seandainya salah, merekanya salah, mereka yang dosa, kita enggak dosa, kita enggak keliru, dan tidak memadorotkan kita, kalaupun itu misalnya salah. Enggak dikatakan, oh kita dosa karena semestinya ini masih Ramadan kok sudah Syawal. Enggak dosa kamu, sebagaimana hadis jelaskan tadi. Begitu pula Idul Adha. Dengan ini hadis mengajarkan perkara penting bagi kita, bahwa perorangan atau itu kelompok, ormas, tidak berhak dan bukan wewenang mereka untuk ikut campur menentukan syiar-syiar besar bagi kaum muslimin. Ikut-ikutan, kami dari kelompok ini menentukan, kami beda lah, dalam hitungan kami, hisab kami, bahwa satu Syawal jatuhnya tanggal sekian, padahal pemerintah menentukan sehari sebelumnya atau setelahnya. Gak ada wenang bagi mereka untuk ikut-ikutan. Siapa kamu? Ngapain orang ikuti kamu? Gak ada syariat memerintahkan ngikuti kamu. Yang syariat perintah, ngikut pemerintahnya. Yang Allah dan Rasul wajibkan, kita taat kepada pemimpin, pemerintah, waliul amr, bukan yang selain mereka. Dan mereka gak punya wewenang. Kalau kamu ikuti mereka, ternyata mereka yang salah. Apa yang membebaskanmu dari beban dosa? Apa yang membebaskanmu dari beban kesalahan? Sementara mereka yang salah ternyata yang kamu ikuti. Kelompok tersebut keliru. Sekarang kamu salah. Kamu bebas dari dosa? Dengan dasar apa kamu bebas dari dosa? Kalau pemerintah yang salah, ada dasarnya, ada dalilnya, bahwa kamu terbebas dari dosa. Enak kan? Kan gampang agama ini. Ringan. Dipersulit oleh orang itu sendiri. Padahal gampang. Serahkan ke pemerintah, selesai. Kamu gak perlu capek, kamu gak perlu membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Tinggal tunggu saja ke pengumuman pemerintah. Sami'na wa ata'na. Mereka salah, mereka benar, urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita taat sama mereka. Itu yang Allah dan Rasul perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai mukminin, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin-pemimpin kalian, pemerintah kalian. Taati mereka. Ini pertama. Masalah yang kedua, bahwa dengan ini pula diajarkan agar umat ini serempak, satu, seia, sekata, berjamaah, sehingga lebih terasa syiar, lebih terlihat syiar. Kaum muslimin di hari yang sama, semua kaum muslimin di negaranya masing-masing dengan pemerintahnya, di hari yang sama mereka rayakan Idul Fitri, mereka rayakan Idul Adha. Betapa mulianya, betapa bahagianya, lebih terasa dibanding ketika harus dipecah-pecah. Muslimin sekelompok merayakan hari ini, sementara yang lain hari esoknya. Rasa sepo, hambar, kebahagiaan dan kebersamaan gak ada. Yang lain masih puasa, yang satunya sudah pada kelapangan lebaran, takbiran. Apa-apaan ini? Di mana umat Islam itu umat yang satu? Di mana letaknya umat Islam itu berjamaah? Kenyataannya bercerai-berai begitu. anehnya justru itu dilakukan, dicontohkan oleh orang-orang yang getol menyerukan persatuan. Persatuan, persatuan umat, persatuan umat, umat harus satu, umat harus begini, begini, begini. Dia sendiri orang yang pertama mencontohkan perpecahan. Dia sendiri yang mengajarkan dan menyerukan perselisihan di tengah-tengah umatnya. Kalau saja dia mengerti sunnah, mengerti syariat, akan dia tinggalkan pendapatnya kalaupun itu benar dalam tanda kutip, demi menjaga persatuan, demi menjaga syiar sama. Sisihkan pendapatnya, ikut bersama pemerintahnya agar serempak umat ini. Tapi ya begitulah kenyataannya. Jadi hambar, dan tidak bisa dipungkiri itulah kenyataannya. Hambar. Lebaran jadi hambar. Jadi gak enak. Kamu bayangkan, kamu masih puasa, saudaramu, tetanggamu, lebaran sudah. Beda kalau bareng. Ya hari ini puasa, semua puasa. Ya hari ini lebaran, semua hari ini lebaran, kan enak. Kamu bagaimana pulang dari musola, pulang dari sholat id, mau istilahnya minal aidin wal faizin, tanggamu masih puasa. Gimana perasaanmu? Gak nyaman sekali. Islam datang untuk mempersatukan, bukan memecah belah begitu. Syariat diturunkan untuk muslimin kompak, serempak. Makanya tentang lebaran Rasul katakan, terkait para wanita disuruh keluar, ikut menyaksikan, liyashhadnal khair wa da'watal muslimin, agar mereka melihat kebaikan dan melihat persatuan, kekompakan, keserempakan kaum muslimin di hari itu. Ya aslahallahul ahwal, semoga Allah membenahi kondisi yang ada. Namun kalau bercermin mungkin pada tahun-tahun yang sebelumnya, ketika betul-betul pemerintah itu berwenang dan mengatur harus dengan perintah dan ketetapan mereka, dan begitu yang seharusnya memang, karena itu wewenang mereka. Tidak boleh ada yang ikut-ikut ngatur, menentukan selain mereka. Ketika itu di tangan mereka, aman kaum muslimin dari perpecahan, aman dari perselisihan, serempak selalu. Coba kalau kita lihat ke belakang, tahun-tahun yang diistilahkan Orde Baru, gak pernah ada muslimin kita merayakan Idul Fitri 2 hari, itu gak pernah ada ceritanya. Ayo coba, tahun berapa? Gak pernah ada. Idul Fitri hanya sehari dengan ketetapan pemerintah. Gak ada yang kemudian nyelisih besoknya, sebelumnya, gak ada. Enak, nyaman, dan terasa masya Allah mulia kaum muslimin. Bareng keluar di hari yang sama ke lapangan tempat sholatnya masing-masing. Itulah pentingnya kita mempelajari sunnah, syiar. Makanya para imam-imam ahlus sunnah menyebutkan ini dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah, karena perkaranya erat kaitannya dengan iman, erat kaitannya dengan akidah, lebih dari sekedar itu masalah fikih. bahwasanya syiar-syiar besar seperti ini, Jumat, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk Ramadan itu sendiri, awal mula memulai Ramadan itu dikembalikan kepada pemerintahnya, bersama pemerintah, haji bersama pemerintah, baik itu pemerintahnya orang-orang yang adil, baik, soleh, ataupun itu orang-orang yang zalim, fajir, jelek, dan lain sebagainya. Itu wewenang mereka, dikembalikan ke mereka, bersama mereka. Kapan mereka haji ditentukan bersama mereka. Kapan mereka Ramadan juga ketetapan pemerintah. Mereka yang berhak menentukan. Dan jazakumullah khairan, semoga Allah balas mereka dengan kebaikan. Berusaha sudah masya Allah, dengan segala kemampuan dan tenaga serta teknik yang mereka punya. Mereka kumpulkan ahli ru'yah, mereka kirim ke titik sana, ke titik sini. Mereka punya alat, punya fasilitas untuk itu. Dikumpulkan informasi yang ada, sidang itsbat tiap memulai Ramadan, tiap memasuki Syawal. Ini akan diumumkan besok satu Ramadan, besok satu Syawal. Dan begitulah yang seharusnya. Ada manfaatnya pemimpin itu sebagai waliul amr, ada kegunaannya. Ya, mengatur ibadah-ibadah kaum muslimin, menyelesaikan dan menentukan dari perselisihan yang ada di antara mereka. Penting pemerintah itu keberadaannya. Makanya para sahabat Rasul SAW di hari Rasulullah wafat, bayangkan Rasul wafat ini sallallahu alaihi wasallam, apa yang pertama mereka lakukan? Mereka tinggalkan dulu jenazah Rasul SAW, belum mereka mandikan, belum mereka kafani, apalagi mereka sholati kemudian mereka kubur, belum. Yang pertama mereka lakukan, mereka mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Ngapain di sana? Menentukan siapa khalifah, pemimpin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian disepakati Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih sebagai khalifah pertama, dibaiat oleh seluruh sahabat. Jenazah masih di rumah Aisyah. Karena mereka yakin, karena mereka tahu tidak boleh ada sehari pun sementara mereka tidak punya pemimpin. Tidak ada penguasa sekarang. Rasul wafat, siapa yang memimpin umat ini? Nanti karena ada perselisihan, anu jenazahnya begini, jenazahnya disaruh sana saja, yang memandikan fulan wulan, enggak, aku saja. Berselisih sekarang, siapa yang menyelesaikan? Pendapatnya siapa yang menjadi penentu? Harus ada pemimpin. Makanya mereka lakukan dulu memilih pemimpin. Sampai dipilih Abu Bakar, dibaiat sudah, langsung mereka kembali ke rumah Aisyah, menyelesaikan jenazah Rasul, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ada pemimpin menyelesaikan segala perselisihan yang ada. Satu kata, satu hati. Enggak boleh ada yang begini begitu. Satu. Ini ketetapan pemerintahnya. Ini pilihan waliul amrnya, harus mereka terima, harus mereka taati. Keliru, salah, zalim, urusan mereka dengan Allah. Kan enak kitanya, kita gak punya beban, gak akan salah, tidak akan kamu pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kalaupun itu salah, ya Allah, kami lakukan ini taat kepada pemerintah, engkau mewajibkan kami taat kepada pemerintah, Rasul mewajibkan kami taat kepada pemerintah, dan kami lakukan. Sami'na wa ata'na. Kamu enggak punya beban di hadapan Allah. Nah, kalau kamu ikuti fulan, siapa itu namanya? Banyak orang sudah. Kamu ikuti kelompok tertentu, kelompok ini namanya. Kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti bagaimana? Ternyata salah. Kenapa kamu ikuti fulan? Kenapa kamu ikuti kelompok ini? Apa yang kamu jawab? Kamu jawab apa di hadapan Allah? Kenapa kamu ikuti? Apa pertanggungjawabanmu di hadapan Allah? Ngomong apa kamu di hadapan Allah nanti? Itu terkait hadis pertama. Sehingga kesimpulannya, yang berhak, satu-satunya yang berhak menentukan Idul Fitri, Idul Adha adalah pemerintah. Mukminin, ahlul ittiba bersama pemerintahnya. Dengannya mereka satu, dengannya mereka serempak, seia sekata, hari yang sama, dan hanya mereka yang berwenang. Yang lain tidak punya kuasa, tidak punya wewenang untuk ikut-ikutan menentukan syiar-syiar besar semacam ini bagi umatnya. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.